إلهي لست لي الفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم فهب لي توبة فإنك غافر ذنب العظيم وأريد إيكوكا ببا كلماتي أوان إيسو أبو sore rauno kang ngerti urip lan matiku soho ibadahku kabeh milik Allah bakal bali nunggu waktu mulo enggal ngekehaken ngamal kanggo sangune laku ingkang bener lan amal soleh istighfar lan taubat marang penge tien tino ngesuk mungkari jenenge Gusti kula nyuwun kesang ingkang berkah umur ingkang dawa kanggo nglakoni landi pun ngapuro tuso ingkang kata besuk bakal pejah mugi husnul khotimah kita urip ono ingkang nyoto nuju ing akhirat ingkang namung crito nanging sawise sedo dunyo kantun crito urip ono ing alam akhirat dadi nyoto biyen umah megah saiki dadi kuburan bantal ingkang mendut dadi lemah lempungan biyen dulur lan konco akeh kang do teko saiki malaikat loro mungkar nakir tamu kang nyoto Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر.